Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ma'ashira al-ikhwah, ayuhal mustami'un wal mustami'at, wal mushahiduna wal mushahidat. Pendengar dan pemirsa radio dimanapun antum berada, alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu Wa Taala kembali mempertemukan kita bersama pelajaran bahasa Arab yang tadi sudah disampaikan. Insya Allah malam ini kita masuk ke ad-dars tsalits, pelajaran ketiga, yang mana pelajaran ini sudah kita pelajari sebenarnya di pertemuan kemarin. Dan sudah kita selesaikan sampai penjelasan pelajarannya. Nah, kita belum masuk ke tamarin, tapi sudah menyelesaikan pembahasan tentang teori daripada apa yang ingin disampaikan di ad-dars tsalits. Dan sedikit kita review, sedikit kita murajaah. Kita ulang kembali apa yang sudah kita bahas. Yang pertama, di ad-dars tsalits ini kita dikenalkan dengan isim yang beralif lam dan yang tidak beralif lam. Dan ini sebagai tambahan pengetahuan buat kita, bahwa ini alif lam ini sebenarnya termasuk daripada tanda-tanda bahwa sebuah kata adalah kata benda. Yani untuk mengetahui bahwa sebuah kata, kata benda atau kata kerja, kalau kita temukan ada sebuah kata beralif lam, maka ketahuilah bahwa itu adalah kata benda, isim. Dan begitu pula tanda yang kedua, selain adanya alif lam, juga berharokat tanwin huruf terakhirnya. Huruf terakhirnya berharokat tanwin, maka itu juga pastikan bahwa itu adalah isim. Jika kita temukan sebuah kata huruf terakhirnya adalah harokatnya tanwin, maka ini dipastikan bahwa dia adalah isim. Dan yang kedua yang juga sudah kita bahas, bahwa manakala sebuah kata benda, sebuah isim tidak beralif lam, tidak ada alif lamnya, maka harakat huruf terakhirnya adalah tanwin. Dan harakat asal dari sebuah kata benda adalah dhammatain, tanpa alif lam. Maka kita katakan misalnya baitun, qalamun, kitabun, jamalun. Semua kata benda tersebut harakat huruf terakhirnya adalah ditanwin dan dhammatain. Pertama, karena memang dia tanpa alif lam, maka ditanwin. Yang kedua, memang harakat huruf terakhirnya asalnya adalah dhammatain. Dia tidak mungkin tiba-tiba tanpa sebab baitin misalnya menjadi kasrah, atau baitan menjadi dhamma, menjadi fathatain. Tidak mungkin terjadi demikian kecuali kalau ada sebab yang menyebabkannya berubah demikian. Adapun kalau tidak ada sebab-sebab yang menyebabkan dia berubah, maka harakat asalnya adalah dhammatain. Kita katakan baitun, bukan baitan, bukan baitin. Qalamun, kitabun, jamalun, seperti itu. Kemudian yang ketiga yang juga sudah kita bahas, bahwa manakala sebuah kata benda diberi alif lam, maka hilang tanwinnya. Hilang tanwinnya, maka dhammah saja. Kita katakan misalnya baitun, ketika kita beri alif lam, maka menjadi al-baitu. Qalamun menjadi al-qalamu. Kitabun al-kitabu, dan seterusnya. Karena tanwin tidak mungkin bisa berkumpul dalam satu kata benda dengan alif lam. Jika alif lam ada, maka tanwinnya dihilangkan menjadi dhammah saja. Misalnya di sini al-baitu, dan seterusnya. Kemudian sekaligus kita murojaah sebentar, hari ini kita baca sama-sama ikhwan. Kita baca sekali lagi semua pelajaran ad-dars tsalits. Kita minta ikhwan serius, siap semua ikhwan? Baik, kita baca sama-sama. Istami'u jayidan. Ad-darsu ats-tsalitsu. Mana ad-darsu ats-tsalitsu? Pelajaran ketiga. Pelajaran yang ketiga. Baitun al-baitu. Naam. Baitun al-baitu. Kitabun al-kitabu. Kitabun al-kitabu. Qalamun al-qalamu. Qalamun al-qalamu. Jamalun al-jamalu. Jamalun al-jamalu. Naam. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Al-waladu jalisun. Al-waladu jalisun. Wal-mudarrisu waqifun. Wal-mudarrisu waqifun. Mana waqifun? Berdiri. Benar. Saya gabung. Al-waladu jalisun wal-mudarrisu waqifun. Fadhal ikhwan. Al-waladu jalisun wal-mudarrisu waqifun. Naam. Wahid. Wahid. Al-kitabu jadidun. Al-kitabu jadidun. Wal-qalamu qadimun. Wal-qalamu qadimun. Itsnan. Itsnan. Al-himaru saghirun. Al-himaru saghirun. Wal-hisanu kabirun. Wal-hisanu kabirun. Thalatha. Thalatha. Al-kursiyyu maksurun. Al-kursiyyu maksurun. Arba'ah. Arba'ah. Al-mindilu wasikhun. Al-mindilu wasikhun. Khamsah. Khamsah. Al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Sittah. Sittah. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Sab'ah. Sab'ah. Saya gabung, dengarkan. Al-baytu qaribun wal-masjidu ba'idun. Al-baytu qaribun wal-masjidu ba'idun. Thamaniyah. Thamaniyah. Al-hajaru thaqilun wal-waraku khafifun. Al-hajaru thaqilun wal-waraku khafifun. Tis'ah. Tis'ah. Al-labanu harun. Al-labanu harun. Asyarah. Asyarah. Al-qamisu nadhifun. Al-qamisu nadhifun. Baik. Kita minta satu persatu ikhwah studio membaca. Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 10 nomor di sini. Ana minta baca yang dari nomor 1 sampai nomor 10. Satu orang, dua nomor. Tafadhal. Bismillah. Wahid. Al-kitabu jadidun wal-qalamu qadimun. Apa artinya? Buku itu baru dan pulpen itu lama. Iya, bagus. Satu lagi. Isnan. Al-himaru saghirun wal-hisanu kabirun. Iya. Himar, keledai itu kecil dan kuda itu besar. Ahsanta ya akhir kirim. Syukran. Jazakallah khair. Berikutnya. Salasa dan arba'ah. Salasa. Al-kursiyu maksurun. Naam. Kursi itu fata. Naam. Arba'ah. Al-mindilu wasihun. Wasihun atau wasihun? Al-mindilu wasihun. Wasihun. Wasihun, ya, wanya pendek. Sekali lagi, al-mindilu. Al-mindilu wasihun. Ya. Sapu tangan itu kotor. Syukran ya akhi, jazakallahu khairan. Bismillah. Nah, khamsah. Al-ma'u baridun. Nah. Air itu dingin. Sittah. Al-qamaru jamilun. Nah. Rembulan itu indah. Iya, rembulan. Masya Allah. Syukran ya akhi. Jazakallahu khairan. Sab'ah. Al-baytu qaribun wal-masjidu ba'idun. Ba'idun. Aina ba'idun. Naam. Ba'idun. Naam. Rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Iya. Satu lagi. Samania. Naam. Al-hajaru saqilun wal waraku khafifun. Khafifun. Khafifun. Ah, fa atau pa ini? Fi. Fa. Bukan pa. Khafi. Khafifun. Iya. Batu itu berat dan kertas itu enteng. Iya, syukran. Jazakallahu khairan. Terakhir, tis'ah asyarah. Tis'ah. Al-labanu harun. Naam. Susu itu panas. Masya Allah. Asyarah. Al-qamisu nazifun. Kemeja itu bersih. Iya, syukran. Jazakallahu khairan. Ana akan sebutkan beberapa kata, antum sebutkan lawan katanya. Siap? Siap, ikhwan? Nazifun. Ah. Lawan katanya nazifun. Wasikhun. Wasikhun. Jalisun. Waqifun. Waqifun, panjang wawnya. Harun. Baridun. Baridun. Jadidun. Saghirun. Kabirun. Hah? Kabirun. Khafifun. Saqilun. Saqilun, naam. Ba'idun. Qaribun. Qaribun. Ya, syukran ya akhi. Jazakallahu khair. Selesai murajaahnya. Sekarang kita masuk ke tamarin. Ikhwan studio, kalau ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan di tengah-tengah pembelajaran kita, boleh langsung ditanyakan. Antum boleh memutus dan boleh bertanya. Fentum, Ikhwan studio, kalau ada pertanyaan bagaimana? Silakan tanya. Tidak apa-apa, antum putus pembelajaran, tanya. Sekarang siap kita masuk latihan-latihan. Nah, di sini antum diuji. Di tamarin, tamarinun, latihan-latihan, di sinilah antum diuji apakah pelajarannya sudah terserap di kepala antum atau belum. Jika sudah terserap, insya Allah soal-soal di sini mudah, insya Allah. Sudah kita baca belum ini? Ad-Dars Ats-Tsalits, tamarin. Seingat saya belum ya? Belum, belum sama sekali belum ya? Baik. Sudah. Latihan pertama sudah. Latihan pertama sudah ya? Jadi sekarang tidak apa-apa. Kita baca latihan pertama sekarang, tidak apa-apa. Di sini perintahnya at-tamrin al-awwal iqra waktub. Mana iqra waktub? Baca dan tulislah. Ma'a dhabti. Ma'a, betul ma'a. Dengan dhabti, dhabti itu artinya memberikan harokat. Dhabti artinya memberikan harokat. Awakhiril kalimati. Di akhir-akhir al-kalimat, kata-kata. Ya, ini sudah kita baca kemarin, tidak apa-apa. Ana minta satu ikhwa. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, wa 18, 18. Anda semua di sini ada 5. Di kulli 1, 3. Satu orang, 3 kata. Siap? Atau 4, tidak apa-apa, satu orang 4. Sisanya nanti kita berikan ke orang terakhir. Tafadhal. Tafadhal ya Abu Abdullah. Sina. Masjidun. Ya. Al-masjidu. Naam. Al-ma'u. Ma'un. Ma'un, sahih. Mana al-ma'? Air. Air. Syukran ya akhi, syukran lak. Jazakallahu khairan. Naam. Berikutnya. Al-baitu. Naam. Nama nama al-baitu? Rumah. Ya. Rumah itu. Ya. Babun. Qalamun. Terjemahkan dulu. Babun. Babun, pintu. Ya. Qalamun, pena. Ya. Al-qalamu, pena itu. Ya, syukuran. Afwan. Berikutnya. Bismillah. Al-kalbu. Kanjing itu. Ya. Kalbun, anjing. Komisun, baju. Ya, komisun. Baju atau kemeja? Kemeja. Ya. Waladun, anak laki-laki. Ya, syukran. Berikutnya. Al-hajaru, batu itu. Ya. Al-waladu, anak laki-laki. Itu. Ya. Himarun, keledai. Keledai. Al-himaru, keledai itu. Ya, syukran. Tersisa dua kata. Al-hisanu, kuda itu. Naam. Hisanun, kuda. Naam. Kenapa ketika diterjemahkan ketika al ada alnya pakai itu dan ketika tidak ada alnya tidak pakai itu? Ini satu hal yang belum kita jelaskan tadi. Ketika sebuah isim diberi alif lam, maka dia punya makna yang berbeda dengan yang tidak diberi alif lam dari sisi umum dan khususnya. Yang diberi alif lam jadi apa, Ikhwan? Jadi umum atau jadi khusus? Khusus. Ketika diberi alif lam maka maknanya jadi khusus. Maka tadi di sini al-hisanu, kuda. Hisanun juga kuda. Hanya saja yang pertama al-hisanu dengan alif lam khusus, kuda itu. Nah, kita tambahkan terjemahan itu di sini. Hisanun, kuda. Kuda saja karena bersifat umum. Nah. Jazakumullahu khairan. Kita masuk ke at-tamrin ats-tsani. Iqra waktub. Mana iqra waktub, ya Khan? Baca dan tulis. Kalau tadi satu kata, sekarang dua kata. Nah, yang digabung menjadi sebuah kalimat sempurna. Siap? Tafadhal Syekh. Ada berapa soal di sini? 10. Satu orang dua soal. Bismillah. Bismillah. Wahid. Al-maktabu maksurun. Naam, sahih. Meja itu patah. Masya Allah. Ya, selamat. Antum sudah bisa baca kitab gundul. Isnan. Nah, bagaimana bilang isnannya? Sekali lagi. Isnan. Isnan, sahih. Al-mudarisu jadidun. Naam, al-mudarisu jadidun. Guru itu baru. Ya, syukuran. Jazakallahu khairan. Wasil, teruskan. Salasa. Al-qamisu wasi'un. Sekali lagi, Pak, panjang-pendeknya. Al-qamisu, al-qamisu wasi'un. Wasi'un, iya. Kemeja itu kotor. Iya. Arba'ah. Al-labanu baridun. Naam. Susu itu dingin. Iya, syukran. Jazakallahu khairan. Wasil. Bismillah. Khamsah. Al-masjidu maftuhun. Naam. Masjid itu terbuka. Naam. Sittah. Al-hajaru kabirun. Batu itu besar. Naam. Ahsant. Syukran ya akhi. Wasil. Sab'ah. Naam. Al-labanu baridun. Wal-ma'u harun. Iya. Susu itu panas dan air itu dingin. Hah? Betul, dingin? Hah? Bagaimana, bagaimana? Terbalik, antum. Terbalik. Susu itu dingin dan air itu panas. Iya, syukran. Satu lagi. Samaniyah. Samaniyah. Al-imamu jalisun. wal mudarisu wal mudar wal mudarrisu waqifun waqifun sahih. Terjem. Seorang imam itu duduk, ya, dan murid itu berdiri. Yakin murid berdiri? Dan guru Aduh. Itu nah, berdiri. Dan guru itu berdiri. Ahsant. Orang murid bagaimana bahasa Arabnya? Siswa, murid, pelajar, at-talibu. Iya. Syukran ya, akhi. Teruskan. Terakhir, tis'ah. Tis'ah. Al-qamaru ba'idun. Naam. Bulan itu jauh. Ya. Asar. Al-mindilu nadhifu. Bagaimana? Nadhifun. Naam. Al-mindilu nadhifun. Sahih. Lap itu bersih. Lap. Bagaimana? Sapu tangan itu bersih. Iya, sapu tangan itu bersih. Ahsant. Maksudnya apa yang bilang sapu tangan hanya yang keluar kalimat lap. Naam. Syukran akhi, jazakallahu khairan. Alangkah baiknya kita lanjutkan latihan ketiga langsung, ikhwan. Mas Studio sampai latihan ketiga, setelah itu Abdul Ghaffar, kita buka kesempatan bagi ikhwan akhwat setelah selesainya latihan ketiga. Alhamdulillah antum lulus sudah latihan kedua. Sekarang at-tamrin ats-tsalits. Imla. Mana imla? Istilah. Imla itu artinya isilah. Digabung dengan al-faragh menjadi imla'il faragha. Imla' al-faragha. Ketika digabung imla' al-faragha menjadi imla'il. Imla'il faragha fi ma yali. Fi ma yali bi wad'i al-kalimati. Ketika digabung menjadi biwad'il kalimatil munasibati. Saya ulang, fima yali biwad'il kalimatil munasibati minal kalimatit taliyati. Minal kalimatit taliyati. Imla istilah al-faragha, tempat yang kosong. Al-faragha, tempat yang kosong. Istilah yang kosong. Mungkin begitu biar ringkas. Istilah yang kosong. Fima yali. Fima pada apa? Yali yang berikut. Pada apa yang berikut? Biwad'i. Biwad'i itu dua kata. Bi dan wad'i. Bi dengan wad'i meletakkan. Dengan meletakkan al-karimatil munasibati. Kata yang sesuai. Minal karimatit taliyati. Dari kata-kata berikut. Artinya sudah ada jawabannya. Lihat di bawah. Perintah itu sudah ada 6 kata yang menjadi jawabannya, sudah ada. Yang pertama apa, ikhwan? Tolong dibaca bareng-bareng. Apa ini yang pertama? Jamilun. Yang kedua? Wasihun. Wasihun. Terus? Maftuhun. Ya. Harun. Sathil. Khafifun. Naam. Jadi apa kuncinya? Bagaimana cara kita menjawab ini? Setelah kita membacanya tentu setelah itu paham maknanya. Setelah kita bisa membacanya dengan benar, ya, maka langkah berikutnya harus paham maknanya. Baru antum bisa memasukkan ke tempat yang sesuai, ke tempat kosong yang tepat. Kalau antum tidak tahu maknanya, maka tidak mungkin bisa mengerjakan. Nah, di sini terlihat pentingnya murajaah. Sebagai contoh, sama-sama kita baca nomor satu. Wahid. Wahid. Al-hajaru nukat. Al-hajaru nukat. Nukat, apa dia nukat? Titik-titik. Titik-titik kita bilang nukat. Nun, qaf, ta. Nukat. Nun, qaf, ta. Nukat. Nukatun. Asalnya begitu. Jamak daripada nuqtatun. Nuqtah. Titik. Jamaknya nukat. Nukatun. titik-titik. Al-hajaru nuqat. Apa arti al-hajar? Batu. Silakan pilih dari 6 kata yang di atas itu. Yang mana yang tepat? Al-hajaru thaqilun. Apa artinya al-hajaru thaqilun? Batu itu berat. Ya, begitu. Siap? Satu orang. Berapa soal nih? Ada cuma hanya ada 6 dan antum ada 5 di sini. Pas. Satu-satu. Tafadhal, ithnan. Isnan. Al-bait al-babu. Nah, kenapa tiba-tiba jadi al-babu? Kenapa bukan al-baitu? Dilanjutkan saja. Al-baitu atau al-babu ini? Al-babu. Al-babu. Nuqat. Iya. Al-babu maftuhun. Maftuhun, sahih. Apa artinya? Pintu itu terbuka. Iya, syukran ya, akhi. Jazakallah khair. Berikutnya. Salasa. Salasa. Al-Qamaru. Ya mana? Jawabannya. Jamilun. Al-Qamaru jamilun. Sahih. Tarjim. Bulan itu indah. Iya. Syukran ya akhi. Wasil. Arba'ah. Al-waraku khafifun. Al-waraku khafifun, sahih. Terjem. Kertas itu ringan. Iya, sahih. Khamsa. Khamsa. Al-mindilu nasihun. Bagaimana? Al-mindilu. Al-min. Al-mindilu nasihun. Nasihun, ada nun di situ? Huruf nun itu pak? Wasihun. Wasihun, tidak ada nun. Iya. Wow, wasihun. Wasihun. Iya. Aina nadharatuk? Mana kacamatanya pak? Aku hari ini, tinggalan hari ini. Allah musta'an. Labas. Sekali lagi pak. Al-mindilu. Al-mindilu. Al-mindilu. Wasihun. Sinnya dipendekkan. Wasihun. Wasihun. Iya. Wasihun. Iya. Terjem. Sapu tangan itu kotor. Iya, syukran. Sittah, terakhir. Sebelum kita buka kesempatan bagi ikhwan-akhwat di rumah, tafadhal. Sittah. Al-labanu harun. Iya. Susu itu panas. Iya, syukran. Jazakallahu khairan. Selesai sudah at-tamrin al-thalith. Ana kembalikan ke al-akh Abdul Ghaffar. Tafadhal ya akhi. Baik, syukran. Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa Roja, kita persilakan bagi Anda yang ingin terhubung di malam hari ini melalui layanan telepon 021-823-6543 dari latihan-latihan yang telah dicontohkan tadi. Anda yang ingin menjawabnya, silakan untuk dapat terhubung di layanan telepon. Kita coba sapa. Yang pertama, halo. Naam, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Ibu Efi Palembang. Oh iya, Ibu Efi Palembang, Masya Allah. Siap, Ibu Efi? Siap. Silakan. Masuk ke latihan kedua dulu. Latihan kedua. Latihan kedua, ikra waktub. Ya, silakan. Iya. Ikra waktub. Iya. Kahit. Al-maktabu maksurun. Meja itu rusak. Meja itu rusak, labas. Bisa juga begitu, iya, sahih. Sahih. Islam. Al-mudarris itu jadidun. Nah. Guru baru itu, guru itu guru baru. Iya, guru itu baru, iya. Salasa. Al-Qol itu wasihun. Sekali lagi, umum panjang pendeknya perbaiki. Al-Qol itu wasihun. Iya, wasihun. Tidak ada yang panjang di situ ya. Kha, terakhirnya kha. Sekali lagi. Al-Qol itu wasihun. Iya. Baju itu kotor. Kemeja itu kotor. Taib. Teruskan. Kemeja itu kotor itu. Iya. Arba'ah. Arba'ah baridun. Enam. Susu itu dingin. Sahih. Khamsa. Al-masjid maftuhun. Enam. Masjid itu terbuka. Ahsanti. Wasili, lau samahti. Teruskan. Gimana, Pak? Wasili, teruskan. Kita. Al-hajari kabirin. Al-hajari kabirin. Iya. Ahsanti. Batu itu besar. Naam, sahih. Taba'a. Al-labanu baridin wal-ma'u harin. Naam. Susu itu dingin dan air itu panas. Iya. Di sini dulu mudarisin, Ustaz. Bagaimana? Yang di buku kita ini al-mudarisin ini, Ustaz. Oh, nomor berapa? Teman ya? Iya. Umum cetakan nama, masih tulisan tangan sepertinya. Iya. Dibaca, tidak apa-apa, dibaca. Samaria. Ada yang bawa cetakan lama ya, Kwan? Iya. Al-Mudarrisu. Al-Mudarrisu. Ya, Al-Mudarrisu. Jalisun. Al-Mudiru. Waqifun. Wal mudir waqifun. Iya. Ya. Guru itu ya, Pak. Sahih, al mudarrisu guru. Iya. Guru itu duduk dan pimpinan itu berdiri. Iya, di situ pakai kalimat al mudir ya. Iya, ya, Pak. Nah, di sini karena kenapa dihapus diganti dengan al imamu jalisun wal mudarrisu waqifun, karena kalimat al mudir belum kita dapatkan. Sebelumnya belum kita dapatkan kalimat al-mudir, belum ada di pelajaran sebelumnya. Maka dihapus oleh penulis, diganti dengan al-imamu, kata yang sudah dipelajari sebelumnya, al-imamu. Iya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Teruskan. Tis'ah. Tis'ah. Al-qamari ba'idun. Bulan itu jauh. Iya. Asar. Al-mudiru nazifun. Iya. Sapu tangan itu bersih. Iya, masya Allah, betul semuanya. Syukran lagi Umu. Jazakillah khairan wa barakallahu fiki. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah, jazakumullahu khairan yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Dan berikutnya, di belakang beliau, bagi Anda yang ingin terhubung melalui layanan telepon 021-823-6543. Kita sapa kembali. Halo. Nah, silakan. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari mana, Bapak? Dengan Ibnu Muhammad di Papua. Di Papua. Ibnu Muhammad. Mohon maaf sebelumnya, dikecilkan saja volume radio atau televisinya. Fokus di gagang telepon saja. Sudah? Ya, silakan. Ya. Ibnu Muhammad, dimatikan saja suara televisinya. Sudah? Baik. At-tamrin ats-tsalits. Antum ada bukunya? Belum punya. Kita tampilkan di televisi antum kalau begitu bukunya. Baik, Ustaz. Antum ikut dari awal? Insyaallah. Silakan. Langsung nomor 1. Wahid. Wahidun. Al-hajaru thaqilun. Al-hajaru thaqilun, na'am. Terjem, lau samahat. Batu tersebut berat. Iya, batu tersebut berat. Betul, sahih, masya Allah. Wasil. Ithnan. Bagaimana angka dua? Ithnan. Ithnan, naam. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun, sahih. Pintu tersebut terbuka. Iya, ahsanta ya. Wasil, Ustaz? Wasil, wasil. Hatta rakam al-akhir, as-sitta. القمر اذكر الرقم لا سمحت اذكر الرقم اقرأ الرقم خير أستاذ تعالى نعم القمر جميل الرقم كم ثلاثة ترجم لي القمر جميل نعم فاتو ترسبوت أقوان بلون ترسبوت إله إيا واصل رابع الرابع نعم الورق خفيف الورق خفيف نعم كرتاس ترسبوت ثمن ما شاء الله واصل الخامس الخامس نعم نمر قيمة المنديل واسخون نعم سبوتان itu kotor نعم أحسنت terakhir ستة نعم اللبن حار اللبن حار صحيح سلسل tersebut panas Iya, masya Allah. Jazakallahu khairan ah. Alhamdulillah Muhammad. Antum di mana di Papuanya? Nah, di Sorong Ustaz. Di Sorong, masya Allah. Allah ibarik. Jazakallahu khair ya Ibn Muhammad. Amin. Baik, kita tunggu telepon antum insya Allah di pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih terhubung dari Sorong Papua. Bapak Ibnu Muhammad di kesempatan malam hari ini. Dan di belakang beliau. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Abu Firas dari Kalimantan. Abu siapa? Abu Abu Firas dari Kalimantan. Abu Firas Kalimantan. Baik, tabas. Baik. Antum ada bukunya ah Abu Firas? Main buku. Main lakum kitab. Nurid lakum al-kitab an tarik al-shasha. Baik. Ya akhir kirim. Baik. Ibda min at-tamrin al-thani. Tafadhal. Rakam al-awwal. Baik. Ikra wa waktub. اقرأ واكتب واحد المكتب مكسور نعم ترجم لو سمحت موجود رسك أو فتح طيب صحيح واصل المدرس جديد نعم ورئيس باري نعم أحسنت ثالث القميص Wasikhun. Naam. Kemeja itu kotor. Iya, sahih. Wasil, Ustaz? Wasil, anta hatta rakam al-akhir. Syukran, baik. Rabi Labanu Baridun. Naam. Susu itu dingin. Wasil, Masya Allah, sahih. Khamis المسجد مفتوح نعم مسجد تربكة نعم صحيح ثالث الحجر كبير نعم فتئته بطار أحسنت واصل سابع اللبن بارد والماء harum. Nah, masya Allah. Susu itu dingin dan air itu panas. Iya, qira'ah mumtazah, wasil. Kemudian ya, al-imamu jalisun wal-mudarrisu waqifun. Nah. Imam itu duduk dan guru itu berdiri. Ahsant. Baik ya. Al-qamaru ba'idun. Naam. Ba'idun. Naam, sahih. Rembulan itu jauh. Ahsant ya, akhi. Asra. Al-mandilu nadhifun. Al-mandilu nadhifun, ahsant. Sapu tangan itu bersih. Ahsant ya, akhi al-kirim. الأسئلة سهلة أليس كذلك يا أبو فراس؟ الأسئلة سهلة أليس كذلك؟ نعم نعم. بلاء تقول بلاء أليس كذلك؟ الجواب بلاء. بلاء نعم. جزاك الله خير يا أخي الكريم، بارك الله فيك. وإياك يا أستاذ. أنت ربنا أنت إن شاء الله ديبتنا بريكوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا terima kasih Abu Firas yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini pula untuk menjawab ataupun berlatih di kesempatan ini bersama-sama. Dan berikutnya kita persilahkan kembali untuk para pergaul maupun pemirsa yang ingin terhubung di kesempatan malam hari ini melalui layanan telepon 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana? Umu Abu dari Cirebon. Umu siapa? Umu Abu dari Cirebon. Abli, Umu Adli, Cirebon, baik. Siap, Umu? Ya. Ada bukunya, Umu? Ada, Ustaz. Silakan. At-Tamrin Al-Thalith. Umu berarti sekarang latihan ketiga. Silakan. At-tamrin ats-tsalits. Iya, langsung rakam al-awwal. Naam. Wahidun. Naam. Al-hajaru tsaqilun. Al-hajaru tsaqilun, sahih. Batu itu berat. Batu itu berat, iya. Jawaban sahihah. Bismillah. Al-babu maftuhun. Naam, al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Ahsant, ahsanti. Salasa. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun, naam. Rembulan itu indah. Naam, sahih. Arba'a. Al-waraku khafifun. الورق خفيف نعم كرتاس itu ringan نعم خمسة المنديل وسخ المنديل وسخ صحيح satu tangan itu kotor نعم ستة اللبن حارم susu itu panas. Iya, masya Allah, syukran. Jazakallah khairamu. Semua jawabannya betul. Barakallahu fik. Kita tunggu telepon insya Allah di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah terhubung dari Cirebon, Umu Adli di kesempatan malam hari ini. Baik Ustaz. Nah, kita masuk ke At-Tamir Ar-Rabi'. Ya, ihwah studio yang sudah mulai mengantuk, siap. At-tamrin ar-rabi'. Latihan keempat. Kalau tadi antum melengkapi kata belakangnya, sekarang melengkapi kata depannya di latihan keempat ini. Lihat halaman berikutnya, halaman safha sittata asyar. Halaman 16. Perintahnya di sini at-tamrin ar-rabi'. Imla'il faragha. Mana imla'il faragha? Tadi sudah kita jelaskan apa arti imla'il faragha di latihan sebelumnya. Apa artinya imla'il faragha? istilah yang kosong, fi ma yali, pada apa yang berikut, biwadai, apa itu biwadai, dengan meletakkan kalimatin munasibatin, kata-kata yang sesuai, kata saja, kata yang sesuai. Ya, kalau tadi lihatan ketiga sudah ada jawabannya, tinggal antum pilih. Sekarang kosong, antum yang pilih jawabannya sendiri berdasarkan mufradat yang sudah kita pelajari. Siap? Nomor satu misalnya, kita sama-sama baca ya, wahid. Nukot nadhifun. Mana nukot? Titik-titik. Ya, nadhifun. Bersih. Silahkan diisi. Apa kata sebelumnya yang bisa cocok sesuai dengan kata nadhifun? Ah, banyak. Banyak, apa saja bisa bersih? Ya Allah. Jawab barang-barang, apa ini yang pertama ini? Hah? Al-Qamisu, sahih. Jadi bagaimana? Ketika masukkan Al-Qamisu, masukkan Al-Qamisu Mindil Nadhifun. Taib, sahih, Al-Mindil. Boleh juga Al-Mindil. Al-Mindilu Nadhifun. Apa artinya Al-Mindilu Nadhifun? Sapu tangan itu bersih. Iya, apa saja bisa, asal pas sesuai. Fenton? Siap? Mau berikutnya siap? Barang-barang dulu, barang-barang dulu. Tidak apa barang-barang dulu. Itnan. Nukot maksurun. Nukot maksurun. Apa sih? Maksurun? Patah. Rusak. Silakan. Apa yang bisa digantikan dengan kalimat maksurun? Al-maktabu boleh. Al-qalamu boleh. Ahsan. Coba masukkan dengan al-maktabu. Al-maktabu maksurun. Kalau al-qalamu bagaimana? Al-qalamu maksurun. Apa artinya al-qalamu maksurun? Pulpen itu patah. Nah, kalau al-maktabu maksurun? Meja itu patah. Iya, sahih. Satu lagi barang-barang. Thalatha. Nuqat baridun. Apa artinya baridun? Dingin. Apa yang bisa dingin? Tafadhal. Al-labanu baridun. Al-laban saja kemungkinannya atau ada yang lain? Al-ma'u. Al-ma'u. Al-ma'u baridun. Ahsant. Ya, siap ya, ikhwan? Satu persatu sekarang. Tafadhal. Arba'ah. Aba Abdullah, tafadhal. Arba'ah. Nuqat qaribun. Naam, ahsant. Mana qaribun? Dekat. Iya. Al-baitu qaribun. Al-baitu qaribun, sahih. Terjem. Rumah itu dekat. Iya, syukuran. Jazakallah khair. Berikutnya. Iya. Khamsa. Ba'idun. Nah, titik-titiknya bagaimana? Nuqat. Terus? Ba'idun. Ba'idun. Taib. Tafadhal. Al-masjidu ba'idun. Al-masjidu ba'idun. Tayyib. Masjid itu jauh. Mumtaz. Mumtaz. Tafadhal. Wasil. Sitta. Nukata. Nukata atau nukata? Nukat. Nukata. Hah? Bukan nukata. Nukata. Jadi dia terpantul. Ini kol-kolah. Asalnya nukotun. Asalnya nukotun dengan domatain. Kita matikan to-nya jadi nukoto. Iya. Bukan nukoto. Bukan sengaja kita bilang to. Bukan. Nukoto. Iya. Rakifun. Hah? Nukot. Wakifun. Sahih. Al-mutarrisu. Wakifun. Ahsant. Sahih. Guru itu berdiri. Mumtaz. Syukran. Syukran ya akhi. Wasil. Sab'ah. Ya. Nukot. Jalisun. Gimana? Apa katanya pak? Jalisun. Jalisun. Naam. Silahkan. al-waladu jalisun. Al-waladu jalisun, sahih. Anak itu, anak laki-laki itu berdiri. Ah, duduk. Jalisun duduk, iya, kebalikannya. Waqifun berdiri, jalisun duduk. Duduk, iya, syukran. Jazakallahu khairan. Wasir. Samaniyah. Naam. Nuqad kabirun. Naam. Titik-titik besar. Iya. Al-hajaru kabirun. Al-hajaru kabirun, masya Allah. Hada jadi. Batu itu besar. Iya, sahih. Pemilihan kata yang tepat. Kembali ke Abu Abdullah. Tis'ah. Tafadhal, khudh al-mikrofon ya akhir kirim. Tis'ah. Nuqad qadimun. Naam. Mana qadimun? Lama. Iya, apa yang bisa lama? At-talibu qadimun. At-talibu qadimun, sahih. Apa artinya at-talibu qadimun? Murid lama. Murid itu? Lama. Iya, syukran. Terakhir, asyara. Asyara. Nuqat al-kitabu jadidun. Al-kitabu jadidun. Naam. Buku itu lama. Hah? Baru. Ada apa malam-malam ini, ikhwan ini? Mada bika ya Arswan? Buku itu baru. Iya. Ana arif, ana kata arif. Ana tahu, antum tahu itu baru. Tapi kan apa tiba-tiba keluar bahasa lama. Taib, syukuran ya, jazakallahu khairan. Ya, waktu sudah larut. Sepertinya ini yang membuat antum kurang fokus. Ya, anak kembalikan ke Allah Abdul Ghaffar. Tunggu di akhir kiri. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas pelajaran yang telah disampaikan. Dan nampaknya juga tidak ada pertanyaan-pertanyaan dari pesan singkat di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya kita akan menutup perjumpaan di kesempatan malam ini, Ustaz. Mungkin disampaikan sebagai fikir. Ya, sebagai ikhtitam, sebagai penutup, bahwa kita masih di adres Thalith dan kita masih membahas terkait dengan kata benda yang beralif lam dengan kata yang tidak beralif lam. Hukum-hukumnya sudah kita jelaskan tadi dan alhamdulillah kita barusan mengerjakan latihan-latihannya untuk membuktikan bahwa kita paham. Maka dari latihan-latihan ini kita bisa membuktikan kita paham atau tidaknya. Alhamdulillah rata-rata jawaban ikhwa 100%, bisa kita katakan 100%, alhamdulillah betul semua. Maka insya Allah kita akan lanjutkan lagi insya Allah di pertemuan berikutnya. Sebelum kita masuk ke bagian yang kedua daripada adarsus tsalits, nanti akan kita bahas bahwa isim yang beralif lam itu ada dua macam. Nanti akan kita bahas nanti insyaallah. Isim yang beralif lam ada berapa macam? Dua macam. Ada yang alif lam al-qamariyah dan ada alif lam asy-syamsiyah. Itu nanti fokus pembahasan kita di pertemuan yang akan datang. Mohon terakhir terus murajaah, terus mengulang pelajaran, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita semua. Demikian wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahu bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.